بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita selesai dari ta'liq yang dibawakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala berhubungan dengan kaidah yang ketiga. Dan sekarang kita akan masuk pada kaidah yang keempat. Namun sebelum masuk, kita baca dulu matmunul qa'idah yang dibawakan oleh Syekh Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala pada catatan kaki nomor 109. Nah, di halaman 109, sebagai kesimpulan dari kaidah yang ketiga, qala rahimahullah, anna rukni tauhid fil asma'i was sifat huma al itsbat wan nafi. Bahwasanya dua rukun tauhid dalam asma' was sifat itu adalah penetapan dan peniadaan. Jadi wajib kita ketahui dengan sebenar-benarnya. Nah, penetapan yaitu apa yang kita tetapkan bagi Allah. Indah, Ridwan. Nah, sifat-sifat kesempurnaan yang kita tiadakan dari Allah, Abah Muhammad Manimbang. Semua sifat-sifat kekurangan. Nah, ini harus betul-betul sudah apa? Sudah tepat daripada diri kita. Maka kapan saja akhwani fillah di sana ada sifat-sifat kekurangan, maka tidak boleh kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua rukun tauhid fil asma wa sifat. Karena tauhid terbagi menjadi tiga, apa saja? Mujahid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Baik, ahsanta. Wa anna al-asla fi an-nafi al-ijmal wa la yuntaru mufassalan illa lid-dharurah. Dan bahwasanya yang menjadi hukum asal pada penafian adalah disebutkan penafian itu secara global. Ya. Yang menjadi asal dalam penafian adalah secara global. Maksudnya apa, ikhwani fillah? Kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala secara global semua sifat-sifat kekurangan, semua sifat-sifat cacat dan celak. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam namanya apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suci dari semua sifat-sifat cacat dan celak. Apa saja, Maulana? As-Subuh. As-Salam. Al-Quddus. Nah, tiga ini yang tegas meniadakan apa? Meniadakan sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hamd yang menegaskan penetapan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya konsekuensinya ditiadakan darinya sifat-sifat kekurangan. Wala yunkaru mufassalan illa lidharurah, tidaklah disebutkan secara terperinci kecuali karena suatu kedaruratan. Yang nanti akan kita baca ikhwan fillah, alasan-alasan atau sebab-sebab terkadang diperincinya suatu sifat nafi. Nah, suatu sifat manfiyah dalam kaidah yang keempat. Kemudian wa an yatadammana an-nafyu kamalat dhid, dan dalam sifat nafi, ya, dalam penafian itu harus terkandung di dalamnya kesempurnaan apa? Kesempurnaan lawan dari apa yang dinafikan tadi. Maksudnya apa ikhwani billah, yaitu ketika kita menafikan dari Allah suatu sifat kekurangan, maka harus terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat kekurangan tadi. Ini insyaallah telah kita pahami dengan baik pada pertemuan yang lalu. Kemudian faedah berikutnya, na'am, ana syi'ra alladhi istadallu bihi fil asma'i wa sifat imma an yakuna syi'ran jahiliyan fahum fusaha'ul arab wa imma syu'ara'ul islam kabni rawahah radiyallahu anhu wa hassan wa ghairihima radiyallahu anhuma wa imma syu'ara' fi sadril islam wa lam yakhtalid syi'ruhum bilugatil ajam fahada mimma yuhtajju bisyi'rih. Ini faedah berhubungan dengan apa, syair-syair yang dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan asma wa sifat. Loh, kok ada syair dijadikan hujjah, dijadikan landasan dalam asma wa sifat? Untuk apa? Untuk mengetahui suatu makna. Nah, karena apa? Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula sifat-sifat Allah ditetapkan berdasarkan apa, Aba Arif? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa Arab. Maka kapan datang suatu sifat atau suatu nama dalam bahasa Arab ini, kita dalam memahaminya tentunya memahami dengan pemahaman bahasa Arab yang fasih. Ya tidak? Pemahaman bahasa Arab yang fasih. Terkadang butuh na'am berdalil tentang suatu makna. Apakah ini memang makna yang diinginkan oleh orang Arab dalam penggunaan lafaz tersebut? Nah, butuh berhujjah dengan apa? Syair-syair. Nah, syair-syair. Baik. Misalnya afani billah. Nah, orang dari kalangan ahlul bidah, mereka nah memalingkan makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu menurut mereka apa? Istawa bermakna istaula, berkuasa. Yaitu Allah itu zat yang menguasai arsy. Nah, mereka berhujjah, na'am, istawa ini maksudnya istaula. Buktinya orang Arab mengatakan dalam syairnya istawa bisyrun alal apa? Alal iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Nah, di sini istawa bisyrun alal iraq. Orang Arab dalam syairnya mengatakan istawa bisyrun alal iraq. Istawa di sini bermakna istaula. Ya, bisyr menguasai iraq tanpa pedang, tanpa darah yang tertumpah. Nah, mereka seperti ini berhujah dengan syair. Maka kita butuh tahu syair mana yang bisa dijadikan hujah dalam perkara apa? Asma wa sifat. Nah, sehingga kita apa? Mengetahui bahwasannya na'am penggunaan syair tersebut itu penggunaan bahasa Arab yang fasih. Na'am, penting di sini. Kenapa? Karena untuk membantah tadi, na'am, membantah orang-orang yang berdalil seperti na'am masalah istiwa ini, istiwa bisyrun alal iraqi. Baik. Nah, syair yang bisa dijadikan hujah, dijadikan dalil dalam pembahasan asma wa sifat. Sekali lagi, untuk apa dijadikan dalil? Maksudnya dalil untuk apa? Mengetahui apa makna suatu sifat. Paham? Kalau untuk menetapkan, bisa tidak dengan syair menetapkan suatu nama atau sifat bagi Allah? Tidak bisa. Nah, ini harus dipahami. Jadi asy'ir alladhi yustadalu bihi fil asma'i wa sifat, syair yang dijadikan dalil dalam pembahasan asma' wa sifat untuk mengetahui makna suatu nama-nama atau sifat-sifat maksudnya. Kemungkinannya imma an yakuna syi'ran jahiliyah. Kemungkinannya itu adalah syair jahili, yaitu syairnya orang-orang jahiliyah dulu. Lu, syair orang jahiliyah jadikan dalil, gimana? Gimana Wahyu? Antum ahlil batil, gimana orang jahiliyah syairnya dengan dalil? Maksudnya kita menjadikan apa? Menjadikan dalil dari sisi lughah. Nah, kenapa? Karena fahum fusahaul Arab. Karena mereka itu adalah orang-orang Arab yang masih fasih. Nah, orang-orang jahiliyah dulu Arabnya masya Allah. Orang-orang Arab yang masih fasih, masih asli, belum tercampur dengan orang-orang ajam. Paham? Maka syair-syair jahiliyah ini menjadi apa? Menjadi hujjah dalam lughah. Ya, dalam lughah, dalam bahasa. Baik. Ini yang pertama. Kemudian wa imma syu'ara'ul Islam, dan kemungkinan itu adalah syair-syair pada masa Islam, yaitu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyair-penyair Islam seperti Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah, atau Hasan Ibnu Thabit. Ini dua penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan syairnya untuk menyerang orang-orang kafir. Dan selain keduanya, yang ketiga kemungkinan adalah para syu'ara di awal-awal Islam yang syair mereka belum bercampur dengan bahasa ajam. Dan ya, syair-syair di awal-awal Islam yang belum tercampur dengan bahasa ajam. Nah, maka ini adalah apa? Di antara orang-orang yang syairnya bisa dijadikan hujjah dalam pembahasan asma' wa sifat, untuk kita bisa mengetahui suatu makna dari apa? Nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahasa. Paham? Dari sisi bahasa. Karena kita memahami pertama kali suatu lafaz qanifilah yang datang dalam bahasa Arab ia dengan bahasa Arab. Jangan kita memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, enggak akan bisa. Nah, baik. Qala wa amma syu'ara'u ikhtalata syi'ruhum bi syi'ri ghairihim. Ya minal fursi wal ajami wal barbari wal baramika. Fahaula la yuhtajju bihim. Adapun para penyair yang syair mereka telah tercampur dengan syair selain mereka dari orang-orang Furs, orang-orang Persia, atau orang-orang ajam, orang-orang barbar, dan orang-orang baromikah, tebar makiyun, maka mereka itu tidak bisa dijadikan hujjah syairnya. Seperti kal-akhtal, kayim, wal-mutanabbi, dan selain keduanya. Berarti kita bisa membantah contoh syair tadi, istawa bishrun alal iraqi, kita katakan syair ini bukan termasuk syair yang bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Dikarenakan ini sudah tercampur. Baik. Dan siapa yang mengucapkan syair ini? Yaitu akhtal, ya, al-akhtal, yang disebutkan dalam contoh di sini. Di antara syairnya itu istawa bishrun alal iraqi, yang sangat masyhur di kalangan Asy'ariyah, mereka berdalil dengan syair itu untuk menunjukkan bahwasanya makna istawa itu istawala. Naam, padahal tidak datang dalam penggunaan bahasa Arab yang demikian. Adapun syair naam akhtal ini, naam, pertama dia akhtal seorang Nasrani. Naam, kemudian syairnya sudah tercampur pada masa-masa yang sudah tidak bisa dijadikan hujjah. Naam, syairnya. Kemudian riwayatnya, naam, riwayat syair itu sendiri, naam, berbeda-beda. Ada yang datang dengan lafaz istaula, langsung bukan istawa. Adapun al-mutanabbi jelas, ya, naam, tidak dijadikan hujjah. Walaupun syair-syairnya bagus. Mutanabbi, dinamakan mutanabbi kenapa? Karena memang naam, syair-syair hikmah banyak. Naam, tapi berlebih-lebihan. Naam, sehingga mutanabbi, seakan-akan seperti nabi. Wahai lima dan selain keduanya. Baik, ini faedah tambahan dan bagus berhubungan dengan masalah syair. Karena Syekh menyebutkan di sini, naam, dua syair khanifillah untuk menetapkan apa? Contoh. Contoh penggunaan apa? Contoh penggunaan apa? Bahwasanya nafi suatu sifat terkadang dikarenakan memang apa? Memang dia tidak bisa disifati dengan hal tersebut atau karena memang dia lemah, ya kan? Dain lemah. Lakinna qawmi wa in kanu dhawi hasaba laysu min asy-syarri fi syai'in wa in hada. Sekarang kita masuk kepada al-qa'idatul rabi'ah. As-sifat ats-tsubutiyyah sifatu madhin wa kamalin. Fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mawsufi biha ma huwa akthar. Kaidah yang keempat yaitu sifat-sifat tsubutiyyah adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Maka kapan saja semakin banyak dan bermacam-macam penunjukannya akan semakin nampak kesempurnaan zat yang disifati dengannya. Nah, akan semakin nampak banyak kesempurnaan zat yang disifati dengannya. Baik. Jadi ini kaidah yang keempat, yaitu bahwasanya sifat-sifat tsubutiyyah adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Maka kapan saja semakin banyak dan semakin bermacam-macam penunjukannya akan semakin nampak banyak kesempurnaan dan yang disifati dengannya. Tayyib. Sehingga kalau kita perhatikan kaidah yang keempat ini dan adalah apa? Lanjutan dari kaidah yang ketiga untuk semakin memperjelas berhubungan dengan sifat-sifat tsubutiyyah. Qala wa li hadha kanat as-sifat ath-thubutiyyah allati akhbara Allah biha 'an nafsihi akthara bi katsirin min as-sifat as-salbiyyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itulah sifat-sifat tsubutiyyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dengannya, nah, itu jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah sebagaimana ini merupakan perkara yang telah diketahui. Nah, ini jelas apa ini? Nah, karena semakin banyak sifat tsubutiyyah semakin menunjukkan apa? Semakin menunjukkan apa, Hudzaifah? Nah, semakin banyak disebutkan sifat-sifat tubutiyah, semakin menunjukkan apa? Semakin menunjukkan kesempurnaan zat yang disifati, ya tidak? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sifat-sifat tubutiyah jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah. Paham, Wahyu? Nah, amma sifat salbiyah falam tunkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Adapun sifat-sifat salbiyah, maka tidaklah disebut nah mayoritasnya kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini. Nah, ini yang kemarin akan kita baca. Kemarin nah disebutkan dalam taklik. Nah, sekarang kita baca sekarang. Karena telah kita lewati kemarin bahwasanya asal dalam hukum asal dalam sifat-sifat salbiyah bagaimana? Abang Mujahid. Nah, hukum asal dalam sifat-sifat salbiyah bagaimana? Secara ijmal. Nah, tidaklah disebut terperinci kecuali apa? Kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini juga. Al-ula yang pertama, bayanu umumi kamali. Kama fi qawlihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya suatu sifat salbiyah yang pertama pada kondisi apa? Kondisi untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah laisa kamitslihi syai'. Ini sifat manfiyah, yaitu bahwasanya dinafikan na'am apa? Dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang menyerupainya, ya tidak? Nah, dinafikan penyerupaan dari Allah. Allah tidak menyerupai apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Pahami dengan seksama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini untuk menjelaskan kesempurnaan Allah. Kenapa? Karena yang ada di jagat raya ini adalah makhluk-makhluk yang ada kekurangannya. Nah, maka berarti tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Maka dialah satu-satunya zat yang maha sempurna. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga ya, tidak ada yang apa sekufu satupun dari makhluk-makhluk yang ada ini. Sekufu maksudnya apa? Sebanding. Nah, semisal. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, na'am sesuatu pun yang ada di jagat raya ini. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan apa, Syafiq? Baik. Keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, atsaniyah. Nafiyu di sini harusnya ada titiknya. Karena yang diinginkan berupa isim. Isim masdar. Nafiyu madda'ahu fi haqqihil kadhibun. Disebutkan ya suatu sifat salbiyah padahal asalnya apa? Asalnya secara global, tapi nah disebutkan suatu sifat salbiyah secara rinci untuk apa? Meniadakan atau lebih tepat lagi na'am membantah apa-apa yang dituduhkan oleh para pendusta pada hak Allah Subhanahu wa taala. untuk membantah apa-apa yang dituduhkan oleh para pendusta terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi ta'ala an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menuduh Ar-Rahman memiliki anak. An da'u lirrahmani walada. Mereka menuduh Ar-Rahman memiliki anak. Ini tuduhan para pendusta. Naam. Tayyib. Orang-orang musyrikun. Naam. Demikian pula orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikun menuduh anak-anak Allah itu apa? Malaikat. Malaikat-malaikat itu banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Orang-orang Nasara menuduh anak Allah siapa? Apa surah? Isa. Kalau orang Yahudi? Siapa yang dituduhkan oleh orang Yahudi sebagai anak Allah? Siapa Arin? Uzair. Naam. Kayim. Nah, mereka menuduh bahwasanya Allah memiliki anak. Maka Allah butuh membantah tidak? Ini adalah tuduhan pendusta, harus dibantah. Maka wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maka tidaklah pantas bagi Ar-Rahman untuk apa? Mengambil anak, karena Allah tidak butuh. Tidak butuh terhadap anak. Berarti di sini nafyul walad, penafian anak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sifat apa? Sifat manfiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Sifat manfiyah. Kenapa disebutkan ini? Untuk membantah tuduhan para pendusta. Paham? Makanya juga dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini untuk membantah. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak beranak, yaitu tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ini juga untuk membantah mereka-mereka yang menetapkan makhluk yang punya ibu, punya bapak, atau makhluk yang punya orang tua ditetapkan sebagai sesembahan. Padahal Allah itu harusnya apa? Lam yulad, tidak apa? Tidak diperanakkan. Maksudnya tidak ada orang tuanya. Karena Allah Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Paham? Ini sekarang yang kedua. Nah, yang kedua. Kondisi yang ketiga. Daf'u tawahumi naqsin min kamalihi fima yata'allaku bihadzal amril muayyan. Untuk menolak suatu penggambaran kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang berhubungan dengan suatu perkara tertentu. Ini kondisi yang ketiga dari kondisi-kondisi disebutkan yang suatu sifat salbiyah. Untuk apa tadi? Untuk apa Irbat? Ditulis. Nah, untuk menolak adanya penggambaran kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau untuk menolak penggambaran adanya kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang berhubungan dengan perkara tertentu. Karena mungkin ikhwani fillah, ketika seseorang mendengar Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ada penggambaran muncul mungkin capek ya kok 6 hari. Enam hari capek. Enam lelah ini menciptakan langit dan bumi 6 hari. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala tolak, jangan sampai muncul penggambaran itu pada diri manusia. Dengan apa disebutkannya sifat manfiyah, yaitu bahwasanya Allah tidak terkena kecapean. Paham? Baik. Kama fi qawlihi wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini juga, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya la'ibin, dalam keadaan bermain-main saja. Allah tidak menciptakan langit bumi beserta isinya dalam keadaan untuk bermain-main tok. Ini untuk menolak penggambaran yang muncul pada benak berhubungan dengan perkara tertentu. Karena mungkin muncul pada diri orang-orang yang jahil, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian hal-hal yang indah seperti ini untuk main-main saja, senang-senang. Maka Allah tolak gambaran tersebut. Kemudian wa qawlihi wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya dalam jangka waktu 6 hari. Dalam jangka waktu 6 hari dan tidaklah menimpa kami apa? Kecapean. Di sini nafiyul lughub, yaitu Allah tidak capek. Ini sifat manfiyah ditetapkan untuk apa? Untuk apa tadi, Maulana? Menolak ya penggambaran adanya suatu kekurangan pada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tiga kondisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kasih keterangan dan ditambahkan kondisi yang lain pada halaman 106. Ditambahkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala 2 poin. Yaitu daf'u tawahumin indal makhluk haythu yadunnu annaha indahu kamalun fatakunu lillahi kamalan mitul walad. Untuk menolak suatu penggambaran yang keliru yang muncul pada makhluk, di mana dia menyangka bahwasanya tatkala ada suatu sifat kesempurnaan pada dirinya, maka sifat itu pun secara otomatis harusnya ada pada Allah. Seperti anak pada makhluk, ini merupakan sifat kesempurnaan ya kan, tapi bukan kesempurnaan yang mutlak. Bukan kesempurnaan yang mutlak. Kenapa? Karena kesempurnaan yang di situ ada kekurangan, ya tidak. Kesempurnaan dari sisi di kalangan makhluk, orang yang punya anak ini memang lebih sempurna daripada yang mandul yang tidak punya anak. Tapi ada sisi kekurangan, yaitu menunjukkan makhluk itu apa? Butuh, ya kan? Butuh pada orang lain, butuh pada anak nanti kalau sudah tua, butuh dirawat, butuh orang yang membantu. Jangan sampai muncul pada manusia tatkala dia atau di kalangan manusia suatu sifat yang sempurna adalah punya anak. Berarti ya Allah naam punya anak. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala naam sebutkan sifat apa? Sifat manfiyah. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Naam. Sehingga kondisi yang keempat ini atau alasan yang keempat bisa naam sebenarnya digandengkan dengan apa? Dengan alasan yang ketiga, cuman untuk apa? Untuk memperjelas saja. Kemudian anna tafsir ala sabilin nudur wa dhalika fil ghalib. Bahwasanya perincian itu disebutkan ala sabilin nudur, yaitu pada kondisi yang sangat jarang sekali. Nah, adapun sifat na'am tubu'tiyah itu pada kondisi mayoritasnya. Yang mayoritas sifat salbiyah itu disebutkan secara global. Nah, yang sangat jarang sekali disebutkan secara terperinci. Nah, cuman tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini cukup mukhalifillah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat salbiyah pada tiga kondisi tadi. Baik. Barakallahu fiikum. Naam dipahami, dipahami. Nasallallahu taufiq wassalam wa alhamdulillahirabbil alamin.